Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pak Dri, merekam gak? Koneksi lemah ini sepertinya. Koneksi live. Coba Marwanto lihat di FB, muncul gak live? Lemah koneksi saya. Koneksi saya lemah. Ya, sampai mana kita sekarang? Nah, ini masih mukadimah dari Ibn Abil Is Al-Hanafi ya, mukadimah kedua beliau. Ya. Coba pause dulu, Pak. Marwanto, pinjam handphone antum aja deh. Kuat enggak itu anantu? Siapa yang internetnya kuat, pinjam dong. Abu Akilah kuat enggak? Hah? Apa? Tethering aja. Muncul saya. Tapi khawatir mati-mati nanti. Hah? Ayo aja. Ya. Fal wajib. Fal wajib ittiba'ul mursalin. Ini ya. Nah. Coba dibaca sini, Pak Adri. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala asy-syarih, ini masih di mukadimah yang kedua setelah kemarin mukadimah yang pertama. Fal wajib, maka yang wajib ialah ittiba'ul mursali, mengikuti para rasul, wa ittiba'u ma anzalahu Allahu alaihim, dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka, kepada para rasul. Allah menurunkan kepada para rasul berupa wahyu, hikmah, maka wajib bagi segenap kaum muslimin untuk mengikutinya, mengikuti rasul dan mengikuti apa yang dibawa oleh rasul. Qala waqad khatamahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu akhir anbiya'i, dan Allah telah menutup mereka, menutup para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan beliau sebagai akhir para nabi. Nah, ini keterangannya jelas dipahami ini ya. Naam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu. Ini jelas keterangan ini, alama baina yadayhi min kutubis samai. Ya. Oh belum ya. Waja'ala kitabahu muhaiminan, dan Allah menjadikan kitab beliau, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, sebagai muhaiminan. Kalau di Futatana Tahqiq Al-Arnaud dan Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, di sini ada keterangan. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir ya fi tafsir qoulihi ta'ala wa muhaiminan 'alaihi. Ini makna muhaiminan dibawakan oleh Ibnu Katsir berbagai riwayat, berbagai asar. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan apa makna muhaiminan? Mu'taminan 'alaihi, yang memeliharanya. Wa qala, dan Ibnu Abbas menyatakan Al-Qur'an aminun 'ala kulli kitab qablihi. Al-Quran adalah pembawa amanah, pengemban amanah atas segala kitab ya, yang sebelumnya. Waruyan Ikrimata wa Sa'id ibn Jubairin wa Mujahidin wa Muhammad ibn Ka'bin wa Atiyata wal Hasani wa Qatadata wa Ata ibn al-Khurasani wa Saddi wa ibn Zaidin wa nahu dalik. Ini diriwayatkan oleh para salaf yang tadi disebutkan namanya. Wa qala Ibnu Jurayj menyatakan Al-Qur'an aminun 'ala al-kutubi al-mutaqaddimati qablahu. Al-Qur'an adalah sang pengemban amanah kitab-kitab yang sebelumnya. Fa ma wafaqahu minha fa huwa haqqun wa ma khalafahu minha fa huwa batilun. Maka apa-apa yang sesuai dengan Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya, maka itu hak. Apa yang enggak sesuai menyisih Quran dari kitab-kitab sebelumnya, maka itu adalah batil. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan makna muhaiminan ay hakiman ala ma qablahu minal kutub. Ya, Ibnu Abbas menyatakan makna muhaiminan adalah hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Wa hadhil aqwalu kulluha mutaqaribatul ma'na. Pendapat ini semua itu maknanya berdekatan, mirip-mirip. Nah, fa inna asma al-muhaimin yatadammanu hadha kullahu. Karena nama muhaimin itu mencakup ini semua. Fa huwa aminun wa syahidun wa hakimun ala kulli kitab. Ala kulli kitab. Ya. Maka muhaimin ini dia mencakup syahid, dia adalah amin, sang pengemban amanah, syahid yang menyaksikan, hakim ya, yang memutuskan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini ya. Antum ya, tahqiqnya cari bukunya yang tahqiqnya sama kan. Biar nanti anda suruh baca juga tahqiqnya. Karena tahqiqnya ini banyak dibawakan oleh Al-Arnaud maupun oleh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Ini bagus, bermanfaat. Kalau di buku antum takhrij saja kan. Kalau di sini takhrij juga, tahqiq juga. Dan tahqiqnya ini penuh. Ya. Nah, tahqiqnya tetap saya bacakan karena ini penting. Tapi kalau ya, kalau yang antum beli bukunya itu ya, takhrij saja. Kalau takhrij saja enggak ada keterangan kayak gini kan? Sayang, kayak kemarin tuh. Kemarin keterangan dari Al-Arnaud maupun dari Syekh At-Turki bermanfaat. Ya. Kalau antum punya nanti antum yang baca. Ya, walaupun antum enggak ada tetap ana bacain insyaallah. Tapi kalau ada antum baca juga kan lebih bermanfaat juga. Justru saya belinya ini di Al-Wadi dulu. Tapi kata Merwanto udah habis yang ini. Ya enggak apa-apa. Ya. Alama baina yadayhi min kutubis sama'i. Ya, Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin. Ya tadi maknanya apa muhaimin? Hakim, syahid, amin. Atas kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala 'alaihil kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, dan hikmah sebagaimana firman-Nya anzalallahu alaika alkitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kitab di sini Quran, hikmah di sini ya, itu mencakup yang kata para ulama ma fihi minal ahkam, ya, berbagai hukum-hukum ya, atau secara global yang disebutkan oleh Syafi'i dan yang lainnya itu adalah al-hadis. Ya, itu adalah al-hadis. Wa ja'ala da'watahu 'ammatan li jami'i thaqalain al-jinni wal insi baqiyatan ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan dakwah beliau, dakwahnya Nabi itu menyeluruh kepada seluruh ya, dua makhluk jin dan manusia yang akan terus tetap sampai hari kiamat kelak. Masya Allah. Ya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya yang hanya dikhususkan kepada kaumnya tertentu aja, masa-masa tertentu aja. Kalau nabi kita kepada semua segenap manusia, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, dan juga sampai hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka, aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya, semuanya. Nah, ya, sampai hari kiamat juga, sampai hari kiamat. Karena nggak ada lagi nabi lagi, nggak ada nabi lagi, ya, setelah beliau. Maka kerasulan beliau, nubuah beliau sampai hari kiamat. Wan qata'at bihi hujjatul ibadi 'ala Allah, dan terputuslah hujah, ya. Wan qata'at, dan terputuslah bihi dengan hadirnya Quran, hujah-hujah para hamba di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Rasul ini yang sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan supaya manusia enggak ada hujah lagi di hadapan Allah. Enggak ada alasan lagi, argumentasi lagi. Ya, ba'da rusul, setelah Allah turunkan para rasul. Ya. Bahkan segala sesuatu itu telah dijelaskan di Quran. Wa anzala alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Likulli syai, tibyanan likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu Quran ini. Kemudian ya, kata Ibn Abil Iz Al-Hanafi, wa qad bayyana Allah bihi kulli syai'in. Nah ini ya tadi. Wa akmala lahu wa li ummatihi ad-dina khabaran wa amran. Dan Allah telah menyempurnakan untuk beliau dan untuk umat beliau agama ini. Allah sempurnakan untuk nabi dan untuk umatnya agama ini. Ya, agama ini berupa khabaran wa amran, berupa khabar ya dan perintah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini jelas. Ya, Allah telah menyempurnakan untuk kita agama, khabar, semua berita yang terdahulu, yang akan datang, ya semua. Hari kiamat, sebelum terciptanya langit dan bumi, setelah hari kiamat, itu semua sudah Allah beritakan. Ya, kemudian kata Asy-Syaikh berikutnya, wa ja'ala ta'atahu ta'atan lahu, dan Allah menjadikan ya ketaatan kepada nabi itu sebagai ketaatan kepada Allah, wa ma'siyatahu ma'siyatan lahu, dan Allah menjadikan ya bermaksiat kepada nabi itu sama dengan bermaksiat pada Allah. Nah, ini jelas ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Ya, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati rasul, maka dia berarti taat pada Allah. Taati Allah wa taati rasul. Taatlah kalian pada Allah dan Rasul. "Wa may yuti'il laha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Ini jelas. Ya, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah selalu gandengkan. Maksiat juga begitu. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam khalidina fiha. Maka dia mendapatkan neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Ya, nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali enggak mau. Siapa yang enggak mau? Ya. Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang enggak mentaatiku dia enggak mau. Kemudian kata Syekh berikutnya, Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, wa aqsama bihi bi nafsihi annahum la yu'minuna hatta yuhaqqimuhu fi ma syajara bainahum. Dan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Yaitu fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Annahum, bahwasanya mereka manusia, la yu'minun, tidak dianggap beriman, hatta yuhaqqimuhu, hingga mereka menjadikan engkau hakim, pemberi keputusan, fi ma syajara bainahum, atas perkara yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Ya Allah Ta'ala berfirman terkait hal ini, apa ayatnya? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi masyajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai pemberi keputusan atas perkara yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka, dan tidak didapati ya di diri-diri mereka keberatan, kegondokan ya, mimma qadaita, atas apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri atas keputusan Nabi. Kemudian wa akhbaru annal munafiqin, dan Allah mengabarkan bahwasanya kaum munafikin yuriduna ayyatahakamu ila ghairihi, bahwa kaum munafikin menginginkan untuk berhukum, untuk menjadikan hakim orang lain ya kepada orang lain bukan selain Nabi. Wa annahum idza du'u ila Allahi wa rasul, dan mereka apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul mereka diseru, maka dikabarkan di sini oleh Syekh wa huwa addu'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih, yaitu ya, seruan yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitab dan sunnah Rasulnya. Saddu sududan, mereka menolak. Sududan ini maf'ul mutlak ya, ditakkid, maka kita maknai mereka menolak dengan keras. Wa annahum yaz'umuna annahum innama aradu ihsanan wa tawfiqa, dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu ya menginginkan kebaikan dan taufiqa dan diplomatis, kompromi, maksudnya baik gitu kan. Ya. Nah ini ya, terkait hal ini Allah mengabarkan alam tara ilal ladina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila ida min qablik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau? Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Wa ma umiru ayyakfuru bih, padahal ya wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut, tapi setan menginginkan mereka untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan wa idza du'u ila Allahi wa rasul wa huwa du'u ila kitabillahi wa sunnati rasuli saddu sududa, mereka menolak ya dengan penolakan yang keras. Terkait dengan ini ada ayat wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan pada mereka, kemarilah kalian, kita beramal menuju apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul, maka engkau melihat kaum munafikin menolak engkau dengan penolakan yang keras. Ya. Kemudian annahum yaz'umun, mereka menyangka bahwasanya mereka menginginkan ihsanan. Ya, mereka menginginkan ihsanan wa taufiq. Ini semua aslinya ini dari ayat ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, tsumma ja'uka yahlibuna billahi in aradana illa ihsanan wa taufiq." Ya. Maka bagaimana jika musibah menimpa kalian yang disebabkan oleh tangan-tangan kalian? Ya. Tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepada jauhka, mereka datang kepada engkau, mereka bersumpah dengan nama Allah, kata mereka apa? In aradana, tidaklah yang kami inginkan illa ihsanan wa taufiqa, melainkan cuma kebaikan dan taufiqa, pengkompromian. Nah, Pak Suheri, tafadhol, dibaca. Ini paham sini ya, penjelasan dari ini ya. Karena ini bukunya ini sedikit berat, walaupun kita sudah pernah khatam Takhribat Muriyah, ya, Wasitiyah, dan sebelumnya lagi, ini perlu kayaknya kalau saya serahkan kepada antum, ya terjemah perkata aja, khawatir malah yang dipaham. Maka kita berupaya memahami ini dengan sebaik-baiknya. Ya, terus juga apa yang ada di tahqiq kita baca semua, enggak boleh ada tersisa, kecuali kalau cuman penyebutan ayat, hadis itu enggak perlu, dah. Makanya ya ganti buku antum atau beli lagi, bukan ganti. Yang tahqiq Al Abdullah Arnaud, apa? Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Al Arnaud. Ya, terus Pak Suheri. Mutafalsifati. Terkait mutafalsifah memang ada beberapa penyebutan yang pernah saya baca ya. Tapi yang afsah ialah mutafalsifah isim fa'il. Ya. Nah, terkait fi'ilnya itu atau mustaqnya itu memang ada perbedaan ya. Tapi yang sahih di sini mutafalsifah. Ya. Nuhissa. Innama nuridu an nuhissa al-asya'a fi maqifatiha. Ay nudrikaha. Ay nudrikaha wa na'rif wa nu'rifaha. Wa na'rif nu'rifaha gimana itu? Arafah ya arifu. Na'rifaha. Wa na'rifaha. Nuridu wa nuridu at-tafriqa bayna ad-dalail allati yusammunaha al-asliyati wa hiya fi haqiqati jahliyati. Jahliyatun. Wa bayna ad-dalail ini an-naqliyati al-manqulati an-rasuli au turidu at-tawfiqa bayna syari'ati wal falasifati. Falsafah. Wal falsafati. Wa kama yaquluhu katsirun minal mubtadi'ati minal mutanassikati wal mat wal mutasawwifati. Mutasawwifati. Wa innama nuridu al-i'mala. A'mala. Antum i'mal apa amal? Jana amal. Jana amal tapi dibenerin sama pentahqiq di sini kada fil usul. Wala alla as-shawab innama nuridu al-ihsana bil jam'i bainal ilmi wal iqani. Ya. Karena kalau innama nuridu al-amal bil amalil hasani. Ini dipahaminya wair mustaqim ya. Kata pentahqiq di buku ana ini memang asalnya tertera di asal seperti ini. Wala alla shawab, tapi yang benar mungkin maknanya innama nuridu wal ihsana. Kami cuma menginginkan kebaikan bil jam'i dengan mengkompromikan, menghimpun bainal ilmi wal iqani. Ya, menggabungkan antara keyakinan dan antara ilmu dan iqan, antara ilmu dan keyakinan. Abu Akila lihat di PDF yang tahqiq kayak buku ana, tahqiq Al-Arnaud sama At-Turki, ada kan? Nah itu, karena kalau kita baca a'mala bil amalil hasan, ini gue mustaqim maknanya. Ya, jadi maknanya innama nuridu al-ihsan bil jam'i bainal ilmi wal iqan. Hakada. Ya, nanti ana terangkan. Terus dibaca lagi. Haqa'iqa, enggak ada alnya kan? Enggak ada, ya udah. Wahia jahlun wa dalalun. Wa kama yaqulu katsirun minal mutamallikati wal mutaammirati. Wa innama nuridu mutakallima. Ahli kalam mutakallima. Mutakallim. Nah, mutamallik. Kalau antum apa? Raja atau ini pemerintah. Tak ambil belakang. Mutamallikah wal muta wal mutaammirah. Kalau antum mutakallimah kan? Nah, beda-beda catatan, enggak apa-apa. Terus kalau mutaammirah itu orang yang suka propaganda. Propagandis gitu. Terus innama nuridu al-ihsana bis-siyasati al-hasanati wa tawfiq bainaha wa baina syari'ati wa nahwa dzalika. Nah. Cukup, cukup. Cukup. Sekali aja antum. Gak usah banyak-banyak. Sekali aja. Kalau kayak Pak Yusuf bolehlah baca 4 kali. Mana tadi? Kama yaqulu ya katsirun minal mutakallimah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh banyak dari kalangan ahlul kalam dan kaum filsafat, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam kubangan filsafat mutafalsifah, ya, mereka yang suka mentakwil dalil-dalil yang sahih, ya, kemudian dipalingkan kepada pemahaman-pemahaman yang tidak dikenal, kesimpulan-kesimpulan yang tidak dikenal oleh kalangan salaf terdahulu, yang tidak ada sumber rujukannya dalam dalil sedikit pun kesimpulan mereka. Ini mutakallimah dan mutafalsifah. Mereka mengatakan innaman nuridu an nuhisal asya'a bihaqiqatiha. Kami hanya menginginkan untuk merasakan hal asya' banyak hal bihaqiqatiha. Ya, secara hakikatnya. Ai yaitu maknanya nudrikaha wa na'rifaha wa nuridu tawfiqa bainal ada bainad dalail allati yusammunaha al-aqliyat wa hiya fil haqiqati jahliyat. Ya, kami cuman menginginkan mengetahuinya, mengenalnya, kami cuman menginginkan at-tawfiq, penyelarasan antara dalil-dalil yang mereka namakan dengan aqliyat padahal itu hakikatnya adalah jahliyatun, kebodohan, dan antara dalil-dalil naqliyat, dalil naqliyat Quran, hadis, al-manqulah yang dikutip anil rasul, dari rasul. Au nuridu at-tawfiqa baina syari'ati wal falsafati. Atau secara tidak langsung mereka mengatakan kami menginginkan adanya pengkompromian, penyelarasan antara syariat dan falsafah dan filsafat. Nah, ini ya sejak masuknya buku-buku Yunani kuno, filsafat-filsafat Yunani kuno, mantik Yunan ke negeri Arab diterjemahkan, mulai masuklah. Dan mereka mulai gandrung kepada ilmu filsafat, mulailah mereka ingin menggabungkan antara filsafat batil dengan syariat. Nah, terjadilah demikian. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau lagi, wa kama yaqulu katsirun minal mubtadi'ah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ahli bidah, ya, minal mutanassikah, dari kalangan ahli nusuk, ahli ibadah yang tanpa ilmu, wal mutasawwifah, dan kalangan tasawuf, ya, sufiyah, ya, mereka mengatakan, ya, sebagaimana dikutip oleh Syekh, innaman nuridu al amala bil amalil hasan, kami hanya menginginkan amalan-amalan dengan amal-amal yang baik. Ya, tadi saya sudah bacakan keterangan tahqiq dari buku ana, ya. Mungkin maksudnya di sini adalah innama nuridu al-ihsan bil jam'i bainal ilmi wal ikhwan. Kami cuma menginginkan kebaikan dengan menggabungkan ilmu dan keyakinan. Keyakinannya baik, ya, yang dengan baik. Nah, ini ahli bid'ah akan demikian, ya. Pondasi dalam beramal mereka, sangkaan aja, keyakinan aja, yang penting baik. Nah, barakallahu fikum. Wa tawfiqu baina syari'ati wa baina ma yad'unahu minal batil alladhi yusammunahu haqa'iq wa hiya jahlun wa dhalalun. Ya. Dan juga mereka menginginkan adanya, maaf, maktub ya. Innama nuridul amal, kami cuma menginginkan at-taufik, yaitu penyelarasan antara syariat dan apa yang mereka klaim ya. Padahal itu adalah kebatilan yang mereka namakan haqa'iq, hakikat. Ini kan kaum sufi begitu. Hakikat ma'rifat. Nah, hakikat ma'rifat. Padahal itu adalah kebodohan dan kesesatan. Ya. Nah. Ya. Sama kaum sufi itu juga mereka berlarut-larut dengan akal amal akal mereka dalam perkara ghaibiyat. Ya. Oleh karena itulah mereka mengklaim mereka sudah makrifat, sudah hakikat dan seterusnya. Ya. Wa kama yaqulu katsirun minal mubtadi'ah. Ya, kemudian wa kama yaquluhu katsirun minal mutakallimah wal mutama wal muta'ammirah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh banyak ahlu kalam dan ahlu muta'ammirah, ya, kaum propagandis. Ya. Kalau antum apa? Muta'assirah. Kalau antum muta'ammirah. Antum apa? Muta'ammirah. Innama nuridu al-ihsana bisiyasati al-hasanah. Kami cuma menginginkan kebaikan dengan siyasah, dengan politik yang baik. Wa tawfiqah, kami hanya menginginkan penyelarasan bainaha wa bainas syariah, antara ya siyasah dengan syariat, wa nahwa dzalik, dan semisalnya. Ya, dan semisalnya. Ini syubhat. Ya. Mereka juga ya. Mengutakan demikian, mana Pak Suheri? Masuk jam berapa kerjanya? Misalnya. Ya, kita masuk berikutnya. Fakul luman talaba. Ini jelas ya, dipahami ya. Nah, berikutnya, fakul luman talaba. Ya, tafadhol. Pak Roni. Darasa, jangan antum terjemahin darasa ya, durusu darsan ya, bukan. Tapi darasa ini maknanya adalah zahaba. Nah, zahaba. Zahaba asaruhu. Lah, zahaba asaruhu. Asarnya terkikis. Pengaruhnya hilang. Itu maknanya. Bukan darasa mempelajari gitu. Baik. Hanya pakai tahqiq dan tahrij, kader antum nanti memahami sendiri ya. Ya, kita baca dari mana tadi Pak Roni? Wa kullu man talaba an yuhakkima fi syai'in min amri din ghaira ma ja'a bihi rasul. Paham sini maknanya ya? Maka setiap orang yang ingin mencari hakim, mencari sang pembuat keputusan, fi syai'in dalam segala hal, min amri dini, dari urusan agama ini, dia mencari ghaira ma ja'a bihi rasul. Dia mencari selain apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Dia mencari selain apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhunnu anna dhalika hasanun. Dan dia menyangka bahwasanya itu baik. Wa anna dhalika jam'un baina ma ja'a bi Rasul wa baina ma yukhalifuhu. Atau dia menyatakan bahwa yang demikian itu bisa dengan menggabungkan antara apa yang dibawa oleh Rasul sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan mereka, apa yang dibawa oleh Rasul dengan apa yang diselisihi oleh Rasul. Rasul mengingkari hal ini, Rasul menetapkan hal ini, itu dia gabungkan. Dia sangka itu nanti bisa jadi hakim, bisa jadi pembuat keputusan, bisa jadikan rujukan. Maka kata Ibn Abil Izz al-Hanafi, falahu nasibun min dhalik, maka dia mendapatkan nasib. Nasib kan bagian, maksudnya dosa di sini. Maka dia mendapatkan dosa dari sangkaan dia tadi. Dia mencari pembuat keputusan, rujukan selain Rasul, atau dia mencoba menggabungkan antara apa yang dibawa oleh Rasul dengan yang diingkari oleh Rasul. Maka dia mendapatkan dosa tersebut. Bal ma ja'a bihi ar-rasulu kafin kamilun yadkhulu fihi kullu haqqin. Bahkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup, sudah sempurna, semua kebenaran masuk di situ. Paham sini ya? Ini luar biasa ini yang disampaikan oleh beliau. Maka para pembuat keputusan, para pembuat undang-undang, maka mereka hendaknya bertakwa pada Allah. Jangan sampai mereka membuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah karena tidak pernah dibawa oleh Rasul atau justru menyelisihi Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wa inna ma waqa'a taqsir min katsirin min al-muntasibina ilai. Dan sesungguhnya ya, terjadilah taksir, perendahan, terjadinya perendahan dari kebanyakan mereka yang menisbatkan kepada beliau, falam ya'lamu, ternyata mereka tidak mengetahui, ma ja'a bihi ar-rasulu, apa yang dibawa oleh Rasul, fi katsirin minal hukum, minal umur, al-kalamiyah, al-i'tiqadiyah, pada kebanyakan perkara kalamiyah, i'tiqadiyah, pada kebanyakan perkara teologis, wala fi katsirin minal ahwal al-ibadiyah, dan mereka pun tidak mengetahui banyak hal dari berbagai hal-hal ibadiyah, ibadah, wala fi katsirin minal imarat as-siyasiyah, dan mereka pun tidak mengetahui banyak hal dari kepemimpinan perpolitikan sia-sia, au nasabu ila syariati rasul, atau mereka malah menisbatkan itu kepada syariat Rasul, bidanni wa bidannihim, karena dugaan mereka, wa taqlidihim, karena sifat taqlid mereka, ma laisa minha, ya, apa yang bukan bagian dari Rasul, mereka sangka itu adalah bagian dari Rasul, wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha, dan mereka mengeluarkan dari apa yang dibawa oleh Rasul banyak hal apa padahal itu adalah bagian dari apa yang dibawa oleh Rasul. Paham enggak di sini? Ngerti sini Pak Adri? Hah? Yang mana yang belum paham? Yang tadi terakhir. Jadi mereka menyangka ya mereka tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul dalam perkara teologis. Juga mereka tidak mengetahui banyak hal dari ibadah, peribadatan kita kepada Allah. Dan mereka pun tidak mengetahui ya fikih, hukum, kepemimpinan dalam perpolitikan. Tetapi mereka dalam keadaan enggak mengetahui itu semua, Mereka menisbatkan apa yang mereka amalkan berdasarkan ketidaktahuan, ternyata mereka menisbatkan ini loh yang dibuat oleh Rasul. Ya, ini. Ya, dengan sangkaan mereka dan sifat taklid mereka. Ya, mereka menyandarkan kepada Rasul malaisa minha, sesuatu yang bukan dari apa yang dibuat oleh Rasul. Atau maka malah mereka mengeluarkan yang bagian dari Rasul berupa syariat, ya. Mereka mengeluarkan dari hal-hal tadi, dari perpolitikan, dari ibadah, kemudian dari kalamiah, itikadiah, teologis, mereka keluarkan apa yang bagian dari Rasul. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Ya. Ini dengan sebab kebodohan mereka. Fa bisababi jahlihim wa dalalihim wa tafritihim. Maka dengan sebab ya kebodohan mereka, kesesatan mereka dan sikap lalai mereka, ya taksir mereka, peramehan mereka yang menisbatkan kepada ilmu, ya yang menisbatkan kepada dialah yang paling mengetahui tentang politik, perpolitikan Islam, teologis Islam, ibadah Islam, ya. Maka dengan sebab kebodohan mereka, kesesatan mereka, wa bisababi udwani ulaika, dan sebab karena permusuhan mereka, wa jahlihim wa nifaqihim, karena kebodohan mereka dan kemunafikan mereka, maka kasurul nifaqu, maka banyaklah ya kemunafikan. Kemudian kata beliau, wa darasa katsirun min ilmi syariah, min ilmi risalah. Dan darasa di sini, darasa darsan durusan, maknanya dahaba asaruhu, hilanglah pengaruh, ya. Hilanglah pengaruh apa? Pengaruh banyak dari ilmu risalah. Terkikislah banyak dari ilmu risalah karena ulah mereka. Ya, karena ulah mereka ini. Ya. Paham sini? Jadi kebanyakan dari mereka justru sibuk dengan sesuatu hal yang justru jauh dari kebenaran. Ya, sekarang kita masuk. Balil bahsu tamu. So, sini. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Syekh Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuk lama. Liyuk lama mayuk takuda mayuk manabi dohiran wabatinan wayakun kudia hakutilawatihi wa'ala yuk mala minhu syaitan wa'inkana abdu azizan an makrifati bakbitarika au amal bihi wala yaka amma ajaza anhu bina jahabihi ar-rasulu ar-rasulu fa'il darja' ar-rasulu bal fasbuhu an yas kuto sakoto yas kuto an yas kuto an yas kuto anhu al laumu al ajaza li ajizihi lakin alaihi ay yafraha bi yami wa bi wa yarda bi dhalika wadda ya waddu wa ya wadda an yakuna qa'iman bi wa alla yu'minu wa an bi ba'dihi wa yatruka ba'dihi mana ada fi'il jadi mudhof ilaih ba'dahu bal yu'minu bil kitabi kullih cukup gimana Syekh Marwanto baca kapok enggak Nah, ingat yang Arab tadi, aduh, udah buram deh. Iya, kebanyakan mikir itu sih. Makanya jangan dipikirin, Syekh Marwanto. Nah, gitu. Ya. Dari mana tadi Syekh Marwanto bacanya? Balil bahsu, ya. Bahkan dengan pembahasan, dengan kajian yang tam, yang sempurna, yang akurat, wan nadharul qawi, dan dengan nadhar penelitian yang kuat, wal ijtihadul kamil, dan dengan ijtihad kesungguhan yang sempurna, fi majaa bihi ar-rasulu, fi majaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa Rasul mesti dikaji dengan sempurna, dengan penelitian yang kuat, akurat, dengan kesungguhan yang sempurna apa yang dibawa Rasul ini. Kenapa? Liyu'lama wa yu'taqada wa yu'mala bihi zahiran wa batinan. Ya, untuk diamalkan, diyakini, untuk diketahui, diyakini, diamalkan lahir batin, fayakunu ya fayakuna qad tuliya. Fayakunu atau mansub atau marfu? Marfu aja deh ya. Mansub juga boleh. Fayakunu qad tuliya haqqa tilawatih. Ya. Maka itu dengan dibaca dengan sebenar dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan, wa la yuhmala minhu syai'un, dan tidak diabaikan sedikit pun darinya. Bisa dipahami sini? Ya. Bisa dipahami enggak sini, Pak Adri? Ya. Jadi harusnya di sini ada huwanya ya. Ya, jadi gini nih. Nah, jadi balil bahsu tam wan nadharu qawi wal isyhadul wa isyhadul kamil huwa fi ma jaa bihi ar-rasul. Ah gitu. Ya, pembahasan yang sempurna, kajian yang sempurna, penelitian yang kuat, kesungguhan yang sempurna itu seharusnya ada pada apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan kepada ilmu kalam, filsafat kayak yang tadi. Hakada. Bisa dipahami sini ya? Kenapa? Liyolam, li ajri, an yolama, supaya diketahui, diyakini, dan supaya diamalkan lahir batin. Maka yang demikian itu dengan dibaca kitab, ya, membaca kitab-kitab, membaca hadis-hadis Al-Quran dengan haqqa tilawati, dengan segenap kemampuan yang benar untuk membaca, dengan sebenar-benarnya bacaan, dan tidak diabaikan sedikit pun darinya. Nah itu ya. Bisa dipahami sini ya. Kemudian kata beliau, wa in kana al-abdu ajizan an ma'rifati ba'di dhalik. Nah, seandainya apabila seorang hamba dia enggak mampu untuk mengetahui sebagian dari hal tersebut, sebagian dari apa yang dibawa oleh Nabi, atau awil amali bihi, atau dia tidak mampu untuk mengamalkannya, mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi, fala yanha amma ajaza anhu mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh mencegah, ya, mencegah apa yang dia tidak mampu, ya, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul tadi. Enggak boleh mencegah. Kalau dia enggak mampu jenggotan, ya udah, jangan dia mencegah jenggot. Dia enggak mampu cingkrang, jangan mencegah cingkrang. Itu syariat. Dia enggak mampu cadar, jangan mencela cadar. Nah, bal hasbuhu, bahkan cukup bagi dia, ayas kuta anhu allahu li ajzihi. Ini kan laum fa'il dari yasqut. Ini takdirnya hasbuhu suqutul laum anhu, gitu. Bahkan sebenarnya sudah cukup bagi dia, yaitu digugurkannya celaan terhadap dia karena kelemahan dia mengamalkan, mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi. Kan harusnya dia dicela, gitu. Sebenarnya sudah cukup bagi dia enggak dicela. Ya. dia tidak dicela karena dia tidak mengetahui, mengamalkan apa yang diberi Nabi, itu sudah cukup buat dia. Jangan celah lagi. Kan dia enggak mampu tumbuhin jenggot, enggak mampu ya, celana di atas mata kaki, enggak mampu cadaran. Udah cukup. Enggak mampu. Enggak mampu tahajud. Nah, ketika dia ya sama itu juga. Dia kan enggak mampu tahajud, itu kan syariat. Boleh. Itu kan. Nah, ketika dia sudah enggak mampu, nah ini juga tadi tahajudnya. Saya enggak kepikiran. Kepikirannya jingkrang, jenggot, cadar, tambahin tahajud juga dari Pak Majid, ya. Nah, luar biasa nador ini Pak Majid. Jangan dari mampu. Dia udah enggak mampu. Jangan dia cela. Padahal dia sendiri ketika enggak melakukan, itu dia tidak dicela, itu udah bagus buat dia. Ya, yang kata Syekh bal hasbu ayyasqutu anhu al-laumu li ajzihi. Bahkan sudah cukup buat dia. Tidak dia dia tidak dicela karena tidak kemampuan dia. Lakin alaihi ayyafraha bi qiyami ghairihi bihi. Ana bahkan dia seharusnya bergembira kalau ada orang lain yang mengamalkannya. Nah, ada orang lain yang jenggotan dia enggak mampu, alhamdulillah dinegakin sunnah. Ada orang lain cingkrang dia belum sampo, dia masih isbal, alhamdulillah. Ada orang lain cadaran jilbabnya besar, dia belum sanggup, alhamdulillah. Masa begitu. Ada orang lain tahajud dia belum sanggup, nangis dia. Nah, itu tulus, itu jujur itu dia. Itu ya. Jangan ya, harusnya dia begitu. Nah, nih kata Syekh lagi. Ini yang ngomong Ibnu Abi Al-Izz, wa yardu bidzalik. Dan dia ridho. Ya, ridho. Wa yawadda ayyakuna qa'iman bihi. Dan dia seharusnya ingin, ya, sangat suka dialah yang mengamalkannya. Nah, gitu. Kalau dia enggak mampu cenggotan, cingkrangan, ya, dia ridho. Cukuplah dia tidak dicela karena ketidakmampuan dia, ya. Kemudian dia berhasrat supaya dia juga bisa ngamal. Dan orang tadut gitu juga kali. Dipengen juga ngamal. Ya, paham enggak di sini? Ngerti? Walah. Kalau contoh yang lain enggak paham-paham, giliran contoh ini paham. Gimana ini? Masya Allah. Mana lagi tadi? Wa alla yu'mina bi ba'dihi wa yatruka bi ba'dahu. Dia enggak boleh meyakini, dia tidak boleh mengimani sebagiannya meninggalkan sebagian yang lain. Enggak boleh demikian. Ya. Ini kan ucapan mereka, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Ucapan orang-orang kafir. Apa tuh minu biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab namun kalian kufur kepada sebagian yang lainnya? Ini tidak boleh demikian. Nah, bal yu'minu bil kitabi kullih. Bahkan dia mesti beriman terhadap kitab semuanya. Semuanya. Terhadap kitab semuanya. Ya, kalau enggak Allah sebutkan, ya, fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab. Allah menyebutkan bagi orang yang beriman pada kitab sebagian mengingkari sebagian kitab yang lain, Allah sebutkan apa maka ya apakah apa namanya? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan tersebut di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan cuma kehinaan di kehidupan dunia. Wa yawmal qiyamah, pada hari kiamat, yuraduna ila ada asyadil adzab. Dia akan dikembalikan kepada, dia akan dikembalikan pada adab yang paling keras. Enggak boleh. Ya, beriman kepada sunnah ini tapi mengingkari sunnah itu. Ah, enggak boleh. Nah. Ini diajarin ini. Saya beriman kepada syariat zakat, sholat. Tapi saya enggak beriman terhadap syariat bolehnya ta'dud. Wah. Ini kan di Al-Qur'an ini kan jelas. Apa tu'minu bi ba'di apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'al dzalik minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab. Ini enggak boleh demikian. Ya, barakallahu fikum. Enggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Wa ayusana an yudkhila fima ma laysa minhu. Ini belum ya? Ini udah dibaca belum tadi? Gantian ya. Abu Aqilah al-Muwahhid. Maris itu roknya tasydid maris ya. Enggak benar zandaq. Zandaq. Nah, zandaq. Kimiai aflasan. Wa man talaba gharib al-hadith kadaba. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala hukmi fi ahli kalami an yudribu bil jaridi wal ni'ali. Bukan yudrabu, dipukul ya dengan jarid pelepah kurma dan ni'al sendal. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili wa yuqalu hadha jazaa'un min hadha jazaa'un man dafa al-kitaba wa sunnata aqbala 'ala al-kalami wa qala aidan rahimahullahu ta'ala min al-basiti kullu al-'ulumi sifat al-qur'ani wa sunnati ila al-haditha wa ila al-fiqha fi dini al-'ilmu ma kana fihi fa la haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون وأوصى إنسان أن يوقف أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى سلف أن يباع ma fiha min kutubil kalami. Kita kalau tadi kebimanamu fil fatawa al-bahiriyah. Bagi bayurahul musul ilahin musuli biwayar intibari majah bir rasul wala patah salam qalibu min Allah khafifi ayyuhal muqtadi liyutluba ilman kullu ilmin abdul li ilmi rasuli أطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف الفرد علم أصل الأصول نعم dari mana bacanya tadi Abu Aqilah ha ya tadi ya, seseorang dia tidak boleh mengimani sebagian Al-Quran, meninggalkan sebagian yang lain, bahkan dia mesti mengimani semua Al-Quran tersebut. Wa yusana, ya, dan dijaga an yudkhila, dan dijaga dari dimasukkan fihi di dalam Al-Quran ma laisa minhu, atau dijaga dari dimasukkannya apa-apa yang bukan bagian dari agama ini. Min riwayatin, apakah itu berupa riwayat, au ra'in, atau sebuah pendapat, au yattabi'a ma laisa min indillah, atau dia mengikuti apa yang bukan bagian dari Allah, i'tiqadan au amalan, apakah itu berupa i'tiqad atau amal, apakah berupa keyakinan atau amal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, mengetahuinya. Ya, kebenaran hak, hak itu wadih jelas ya. Tapi kalau sudah dicampur dengan kebatilan maka jadi batil. Ya. Jadi batil. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini terlarang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itulah ma yaquluna fi butunihim. Mereka tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surah Al-Baqarah. Allah tidak mau ajak mereka, ajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih bagi orang yang menyembunyikan kebenaran. Hadhihi kanat thariqat as-sadiqin. Ini ya. Kana tariqat as-sabiqin al-awwalin wa hiya tariqatu tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati. Awwaluhum as-salafu al-qadimu min at-tabi'in al-awwalin. Dan ini adalah tariqahnya sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang terdahulu. Ya, orang-orang yang terdahulu, yaitu tarekoh para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Awaluhum as-salafu al-qadim. Yang awal mereka adalah salaf yang terdahulu dari kalangan tabiin al-awwalin. Tsumma man ba'dahum, kemudian yang datang setelah mereka. Ya, wa min haula'i a'immatud din al-mashhud lahum indal ummatil wasat bil imamah. Dan diantara mereka ya adalah para imam agama ini yang masyhud, yang dipersaksikan, yang diakui ya bagi mereka oleh umat ini, umat yang wasat ini ya, mereka diakui dengan kepemimpinan. Al-wasat kalau di fitnat buku ana ay khiyarun nas, sebaik-baik manusia, wa uduluhum, dan yang paling adil ya. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ya. Sudah ya dipahami ya. Dari Abu Yusuf rahimahullah, annahu qala li Bashir al-Marisi. Marisi dengan tasydid atau tanpa tasydid, ya. Al-Marisi atau Marisi. Lihat di, kalau di bukuannya di footnot, huwa Abu Yusuf dulu, siapa beliau? Di footnote Mughwana, wal imam al-mujtahid al-alama al-muhaddis kabiru qudati Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Ansari al-Kufi sahiba Aba Hanifata sab'a asyarata sanatan wa tafaqqahu bihi wa huwa anbalu talamidatihi wa alamuhum. Beliau adalah al-imam mujtahid al-alamah al-muhaddis, ya. Kabirul qudati, seorang qadhi yang besar, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari al-Kufi, yang beliau sahibah menyertai atau belajar kepada Abu Hanifah Nu'man bin Sabit selama 17 tahun. Dan beliau adalah salah satu dari murid Abu Hanifah yang paling mulia dan yang paling berilmu. Ya, beliau berkata kepada Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi itu siapa? Di Putnat. Wa Bishr ibn Ghiyas al-Marisi Abu Abdurrahman al-Adawi Maulahum al-Baghdadi Faqihun mutakallimun mu'tazili. Aslinya orang faqih, ahli fikih, tapi dia ahli kalam, mu'tazila, Rasul Taifatil Marisiyah, ya, gembong lombok Marisiyah. Akhadal fiqha an Abi Yusuf sahibi Abi Hanifah. Nah, dia mengambil riwayat fikih dari Abi Yusuf, muridnya Abu Yusuf, masya Allah, ya, cucunya Abu Hanifah dalam ilmu berarti. Ya, tapi ngawur ya, masya Allah. Warawa anhu Hammad bin Salamah wa ghairuh, ya, bahkan Hammad bin Salamah dan lainnya meriwayatkan dari dia. Waqad qaraba samanin, ya, umur beliau hampir 80 tahun. Qala Dhahabi anhu fi Mizanil I'tidal, Imam Zahabi berkomentar tentangnya, mubtadi'un dalun la yanbaghi an yurwa anhu wala karamah. Ya, dia adalah mubtadi, sesat yang tidak sepatutnya diriwayatkan dari dia. Dia enggak memiliki karamah, kemuliaan. Walam yudrik Jahma ibn Safwan innama taqallada maqalatahu fi khalqil Qur'an wahtajjalaha wa da'a ilaiha. Dia enggak pernah berjumpa dengan Jahm bin Safwan, tapi dia cuma taklid kepada pendapat-pendapat Jahm bin Safwan dalam masalah ya Al-Qur'an adalah makhluk, ya, dan berhujah dengannya dengan pendapat Jahm bin Safwan, dan ya menyeru manusia, mendakwahkan manusia dengan pendapat Jahm bin Safwan. Nah, Abu Yusuf berkata kepada Bishr al-Marisi, al-ilmu bil kalam huwal jahlu. Ah, masya Allah. Mengetahui ilmu kalam itulah kebodohan. Wal jahlu bil kalam huwal ilmu. Sedangkan tidak mengetahui ilmu kalam itu adalah ilmu. Wa idza sara rajulu ra'san fil kalam kila zindiq. Nah, kalau seseorang sudah ya menjadi ra'san fil kalam, dia sudah menjadi tokoh, dia sudah mencapai puncak dalam ilmu kalam, maka dikatakanlah dia adalah zindik, au rumiya bizandaqah, atau bisa jadi dia akan dituduh dengan kezindikan. Ya, dia dituduh dengan kezindikan. Nah, dijelaskan di sini oleh Ibn Abil Iz, ya, apa yang dimaksud dengan tidak mengetahui ilmu kalam itu adalah ilmu arada bil jahli bihi, ya, beliau maksudkan yang dimaksud tidak mengetahui ilmu kalam adalah i'tiqad adami sihhatih, yaitu meyakini ketidakbenaran ilmu kalam. Enggak beres nih ilmu kalam, diyakini begitu. Ya, bukannya sama sekali ilmu kalam apaan sih? Bukan begitu. Tapi dia meyakini ilmu kalam enggak beres, enggak benar. Fa inna dzalika ilmun nafi'un. Maka kalau dia meyakini demikian, ini ilmu yang bermanfaat. Itulah maksud ucapan Abu Yusuf, al ilmu bil kalam wal jahlu, wal jahlu bil kalam wal ilmu. Ya, jahal terhadap ilmu kalam itu ilmu, ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Meyakini ilmu kalam enggak benar. Au arada bihi, atau yang beliau maksudkan dengan pernyataan beliau, ya, yang tadi al irada anhu wa tarkal iltifat ila i'tibarihi. Yang beliau maksudkan dengan ucapan beliau, al ilmu bil kalam wal jahlu bil kalam wal ilmu, maksudnya adalah berpaling anhu dari ilmu kalam, atau tarkal iltifat, atau tidak perlu menoleh kepada ilmu kalam, ya, ila i'tibarihi, ya, kepada timbangannya, timbangan ilmu kalam, enggak perlu menoleh kepada ya patokan-patokan, barometer-barometer ilmu kalam. Fa inna dzalika yasunu ilmar rijal, ilmar rajuli wa aqlahu. Karena yang demikian itu akan menjaga pengetahuan seseorang dan akal seseorang. Fayakunu ilman bihadal i'tibari, maka itu semua menjadi sebuah ilmu kalau jahal terhadap ilmu kalam, ya, berdasarkan timbangan ini. Wallahu a'lam. Ngerti di sini? Ya, dalam artian jahal terhadap ilmu kalam itu adalah ilmu, bukan artinya ilmu kalam apaan sih, gak tahu sama sekali, bukan. Maknanya dua, ya, yaitu apa? Pertama, meyakini ilmu kalam adalah salah, rusak, gak benar. Yang kedua apa? Dia berpaling. dari ilmu kalam dan tidak menoleh sedikit pun kepada barometer-barometer ilmu kalam. Ya, bukannya ilmu kalam apaan? Enggak ngerti saya. Apaan sih itu? Nah, itu tidak dikategorikan ilmu. Tapi dikategorikan bodoh enggak? Enggak juga. Karena ya mengetahui hakikat ilmu kalam itu pun juga enggak ada ya, enggak ada untungnya. Tidak tahu tentang ilmu kalam apaan sih? Dia enggak ngerti nih. Tercela enggak? Enggak tercela juga. Enggak bermudarat enggak? Enggak juga. Ngerti enggak sih? Tapi cuman sekedar ya sudah. Tapi kapan tidak tahu terhadap ilmu kalam itu sebagai sesuatu yang bernilai, bahkan dianggap sebagai sebuah ilmu kalau tadi. Ya, meyakini ketidakberesan ilmu kalam, yang kedua berpaling, tidak menoleh sedikit pun dari ilmu kalam. Karena sudah mengetahui kerusakannya. Ya. Atau minimal dia sudah mendengar fatwa para ulama terkait dengannya. Arti sini, ya. Wahanu aidan, dari beliau juga, dari Abu Yusuf, annahu qala man talabal ilma bil kalam tazandaqa. Barang siapa yang mencari ilmu kalam, maka dia zindik. Nah, zindik dia. Ya. Karena dia menyibukkan dengan kalam. Ya. Hal ini akan menghantarkan dia kepada kezindikan dan kemunafikan. Ya. Yang di ini dia hanya akan berlarut-larut ke dalam keyakinan yang rusak. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu kalam tazandaq, wa man talabal mala bil kimiai aflasa. Barang siapa yang cari harta dengan kimia, maka aflasa. Kimia ini kimia. Ya. Apa maksudnya di sini? Maka dia rugi, ya. Maka dia akan bangkrut. Kalau dia cari harta dengan kimia, dia akan bangkrut. Aflas. Kimia itu kan ya, toh, maksudnya ya dia mengambil metode ya jalan untuk mencari ilmu dan kimia ya, dengan dia melakukan banyak riset ya ta'lamunaha wa yaktas ya yaktasibunaha ya. Di situ dia berupaya habiskan uang, habiskan waktu. Nah, kebanyakan para ulama melarang hal ini untuk mempelajarinya. Ya. Ya. Walaupun kalangan mutaakhirin memujinya, memuji sebagian sifatnya. Allahu a'lam. Ya. Ini yang saya dapat keterangan dari Syekh Al-Jibrin. Ya. Hah? Kenapa? Iya. Ada di sini. Yaitu wa min al-ulama wa katsirun min ulama'i yanhauna an ta'allumiha wa in kana al-muta'akhiruna qad yamdahuna ba'd sifatiha. Ini keterangannya. Baik, kemudian ya kata beliau wa man talaba gharib al-hadisi kadaba. Siapa yang mencari gharib hadis, hadis-hadis yang gharib, maka dia berdusta. Ya. Ya, maksudnya hadis-hadis yang gharib yang mana? Yang enggak punya jalan. Yang laisa laha turuqun. Ya. Laisat mashhuratan. Ya, yang enggak punya jalan-jalan riwayat tersebut, yang enggak masyhur, maka nanti dia akan terjatuh ke dalam kedusta. Bukan gharib yang ahad di situ, gharib pembagian ya, hadis gharib dari hadis ahad, gharib aziz, masyhur, bukan itu. Tapi gharib hadis di sini adalah gharib yang di, hadis tersebut allati laisa laha turuqun wa laisat masyhuratan. Enggak punya jalan. Adapun hadis gharib bagian dari hadis ahad jelas diriwayatkan oleh seorang sahabat, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, adapun ucapan ini di footnote ya. Akhrajahu Khatib Al-Baghdadi fi syarhi Ashabil Hadis min tariq Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Firyani, haddatsana Bishr ibn Al-Walid, qala sami'tu Abu Yusuf yaqul kana yuqal man talaba ad-din bil kalam tazandaqa wa man talaba gharib al-hadisi kadaba wa man talaba al-mala bil kimiya'i aflasa. Wa uradahu al-Imam Adz-Dzahabi fi tarjamati Abi Yusuf. Nah. Ini jelas ya. Baik, berikutnya qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i menyatakan hukmi, hukumku, hukum yang akan saya terapkan fi ahli kalam, bagi ahli kalam, orang-orang yang mempelajari filsafat ini, ilmu kalam, ya, an yudrabu, yaitu mereka dipukul, bil jarid, dengan pelepah kurma, wan ni'al, dan pakai sendal, wa yutofu, dan dia diarak, wa yutofu bihim, diarak, fil asyair, ya, diarak di tengah masyarakat, wal qabail, di kabilah-kabilah, wayuqal, dan nanti akan diserukan kepada mereka, hada jazau man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala alal kalam, ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Quran dan sunnah dan malah dia ngambil ilmu kalam, ya, dia malah ngambil ngambil kalam. Nah, ini disebutkan, ya, kalau di footnote mana, ya, zakarahu al-Baihaqi fi manaqib Syafi'i wal Khatib fi syaraf ashabil hadis wa Ibnu Hajar fi, ya, wa Dhahabi wa huwa wa Imam Syafi'i alimul asr nasirul hadis faqihul millah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Qurashi al-Makki Syafi'i ahadul a'immah al-matbu'in. Nah, ini Syafi'i enggak perlu lagi, ya, dijelaskan siapa beliau, ya. Qala wa qala aidan Imam Syafi'i juga berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Setiap ilmu selain Qur'an itu adalah mashghalah. Masgolah, ya, sia-sia itu, ya. Masgolah, sia-sia. Ya, sia-sia. Menyibukkan aja, sia-sia. Ya. Setiap ilmu, setiap ulum, ulum maksudnya di sini adalah kalam. Ya. Istaghala biha katsirun minal mutakallimin, gitu maksudnya. Sia-sia. Jadi antum jangan pahami ilmu matematik, kedokteran berarti sia-sia juga, bukan. Ya. Jangan dipahami begitu. Kebanyakan orang begitu. Mereka mengatakan ilmu itu hanya Quran sunnah gitu. Betul. Ya, tapi ilmu yang lain belum tentu sia-sia, bisa jadi bermanfaat buat hamba, bahkan buat agama. Ilmu bikin pedang, ilmu bikin senjata kan bermanfaat. Jadi yang dimaksud oleh Syafi'i, kullul ulumi, setiap ilmu-ilmu. Yang dimaksud setiap ilmu-ilmu yang siwal Qur'an, masgolah, setiap ilmu selain Qur'an itu yang menyibukkan, sia-sia, itu adalah ilmu kalam. Ulumul kalamiyah. Allati ishtaghala biha kathirun minal mutakallimin. Nah, antum paham sini, ya? Ngerti sini sekarang? Ya, jangan salah paham. Setiap ilmu kalam, ya, selain Qur'an itu sia-sia. Itu karena mereka menyibukkan diri dengannya. Ya, tersibukkan dengannya. Nah, akhirnya mereka apa? Saddu biha an kalamillah wa anil hadis wa anil sunnah wa anil aqidah wa anil ahkam wa anil fiqhiyat wa anil tarajim al ulama. Akhirnya, ya, ilmu kalam tadi menyibukkan, benar-benar menyibukkan mereka. Akhirnya mereka sibuk dari mempelajari Quran, sunnah, hukum-hukum, hadis, ya, para biografi, para ulama, fikih-fikih, sibuk dengan ilmu kalam. Ya. Orang yang belajar ilmu filsafat, kalam sibuk pasti di situ. Illal hadis wa illal fiqh fid din. Kecuali ilmu hadis, ilmu fikih dalam agama ini. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu ialah apa yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana, ilmu hadis. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Dan selain dari itu, yaitu ilmu kalam, itu adalah was-was setan. Ya, tapi jangan dipahami, ya, selain Quran dan hadis semuanya, enggak. Selain Quran, hadis, fikih, semuanya itu sia-sia. Tidak, yang dimaksud oleh Syafi'i di sini adalah, nah, ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Nah, Ibn Qayyim punya syair juga, ya, di dunia. Al ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nususi bainan ra'i fulani. Itu kata Ibnu Qayyim, selaras dengan ini. Nah, apa? Nah. Wa dzakara al-ashab, ini sudah dibaca belum Abu Aqilah? Hah? Udah ya. Wa dzakara al-ashabu, ini kan yang berkata Ibnu Abil Iz, beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Hanafi. Berarti ashab, ashabuhu. Ya, para ulama beliau dalam madhab Hanafi. Qala ashab, maka berkata para ulama kami dalam madhab Hanafi di Al-Fatawa. Di Al-Fatawa. Ya. Annahu law awsa li ulama ibaladih. Bahwa apabila seseorang berwasiat kepada ulama di negerinya, la yadkhulu al-mutakallimun. Ya. Maka yang dimaksud di sini apa? Mutakallimun enggak termasuk di sini. Ya, enggak termasuk di sini. Enggak masuk ke dalam bagian dari ulama. Ya. Ya. Karena mereka menyibukkan bukan dengan ilmu yang bermanfaat, tapi dengan ilmu kalam. Maka mereka tidak dinamakan sebagai ulama. Ngerti di sini bahas, apa yang dimaksud di sini? Ya, paham enggak? Ya. Jangan antum artikan kaum mutakallimun enggak boleh masuk, gitu. Bukan. Tapi kaum mutakallimun enggak masuk ke dalam cakupan yang dinamakan sebagai ulama. Walau ausa insanun ayu khafa min kutubihi ma huwa fi min kutubil ilmi fa aftas salafu ayyuba ma fiha min kutubil kalam. Ya. Nah, seandainya seseorang berwasiat untuk diwakafkan dari kitab-kitabnya, dari sebagian kitab-kitabnya yang di situ adalah buku-buku ilmu, maka salaf mengatakan ya, yang ada ilmu kalamnya itu dijual, enggak boleh diwakafkan. Ya, kenapa demikian? Ya. Karena mereka berpendapat syai'un min kutubil kalam fa innahu la yakunu waqfan. Kalau ada ilmu kalam enggak boleh diwakafkan. Boleh enggak dijual? Boleh. Bal yajuz bai'u. Dijual pada orang kafir. Enggak boleh. Adapun ya mauquf diwakafkan la yajuz. Ya. Ya. Sudah ngerti sini? Paham? Rada berat enggak? Ya. Ya ngerti ya? Fa'afta salafu ayyuba ma fihi min kutubil kalam. Para salaf dahulu berfatwa dijual buku yang ada ilmu kalam. Ini mereka menyebutkan boleh. Wa dzakara dzalika bi ma'nahu. Ya, dan apa? Wa dzukira ya, disebutkan yang demikian itu dengan maknanya di fatwa adz-dzahiriyah. Fatwa dzahiriyah. Ya, kalau di buku ana ya ada keterangan dzahiriyah. Li wahia li zahiruddin Abi Bakar Muhammad Ibn Ahmad Ibn Umar Al-Bukhari Al-Faqih Al-Usuli Al-Qadi. Nah, itu orangnya. Kemudian kata beliau lagi, fa kaifa yuramu. Ini ya disebutkan di kutub, di buku ini ya, di buku Adz-Dzahiriyah ini, fa kaifa yuramu. Yuramu di sini maknanya yutlabu. Ya, di tahqiq buku ana disebutkan yutlabu. Maka bagaimana diinginkan diminta al-busul ila ilmil usul, untuk sampai kepada ilmu usul, ilmu prinsip, ilmu ilmu pokok bi ghairi ittiba'i ma ja'a bihi rasul, tetapi tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh rasul. Gimana bisa sampai ke ilmu usul tetapi meninggalkan apa yang dibawa oleh rasul? Ngerti enggak di sini? Ya, maka bagaimana yuramu yutlabu, diminta bisa sampai kepada ilmu usul, ilmu akidah, ilmu al-aqaid, tanpa mengikuti apa yang dibawa rasul? Gimana bisa sampai? Enggak, la yumkin, enggak mungkin sampai. Ya, enggak mungkin sampai. Nah, namun kita katakan siapa yang menginginkan ilmu rasul, mempelajari ilmu rasul, apa yang dibawa rasul, mengikutinya, meyakininya, maka dia akan sampai kepada ilmu usul, ilmu akidah. Karena enggak mungkin tanpa itu semua disampaikan kepada ilmu usul. Ya, asluha al-aqidah. Ya. Kemudian ya, laqad ahsana qa'ilu, sungguh telah bagus sekali yang diucapkan oleh seorang pengucap, ya, penyair, ya. Ini sudah dibaca. Ya, ayyuhal muqtadi liyutluba ilma. Wahai orang yang muqtadi. Itu orang yang yaruhu li ajli talabil ilm. Orang yang mencari kepuasan, lihat luba, ya, yang dia ingin, yang puas karena dia menuntut ilmu. Ya, kullu ilmin abdun li ilmi rasuli. Semua ilmu itu adalah hamba. Semua ilmu itu adalah hamba bagi ilmu rasul. Artinya ilmu rasul yang tinggi. Ilmu yang lain yang di bawah ilmu rasul itu budak. Setiap ilmu itu adalah budak bagi ilmu rasul. Ngerti gak sini? Hai. Tatlubul far'a. Kamu kok malah mencari ilmu far'a, ilmu cabang, bukan ilmu rasul. Kai tusahhiha aslan. Supaya kamu membenarkan ilmu asal, ilmu rasul. Ya. Jadi Anda malah menyibukkan dengan furu'. Atau bahkan lagi Anda malah pakai ilmu filsafat, ilmu kalam supaya membenarkan akidah, kan begitu? Kalangan Jahmiyah, ya, kalangan Mu'tazilah sampai ke Asy'ariyah, mereka mau memahami akidah, membenarkan pemahaman akidah pakai ilmu kalam. Hah? Pakai ilmu kalam. Maka disindir oleh penyair, ya, tatlubul far'a kaitu sahiha aslan, kamu mempelajari far'a supaya kamu bisa membedulkan, membenarkan, mengoreksi ilmu asal, ilmu das, ilmu prinsip, yaitu ilmu yang dibawa oleh rasul. Kaifa aghfalta ilmal asli al-usuli, kaifa aghfalta ilma asli al-usuli. Gimana ceritanya Anda bisa melalaikan ilmu yang paling prinsip, itu ilmu yang dibawa oleh rasul? Gimana coba ceritanya Anda bisa membedulkan? Anda sendiri malah sibuk dengan al-farq, ilmu kalam. Nah, mereka kan begitu. Kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah sampai ke Asy'ariyah mau membenarkan akidah. Mau, ya, mengkampanyekan akidah yang benar, sementara dia sendiri, ya, demikian keadaannya, pakai farq. Bahkan di situ yang lebih jelek lagi, yaitu ilmu kalam. Nah, na'udzubillah min dzalik. Wa nabiyuna, ini belum dibaca, ya. Nah, tafadhal, Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Fawatiha kalimi. Fawatiha kalimi wa qawatimahu wa jawami'ahu. Mi'ahu. Wa jawami'ahu. Wa bu'itha bil ulumi kuliyati wal ulumi awliyati wal awaliyati. Awaliyati wal akhrawiyati. Kalau di anak akhiriyah. Awaliyati wal akhiriyah. Ala atamil wujuh. Ya, kalau di anak akhiriyah. Terus? Kalau di antum apa? Kalau di anak dikasih harokat. Likho. Itu dikasih harokat, ya, untuk jelasin kasroh. Terus ala atakil ujumi walakin kullama ibtada'a syakhsun bid'atan ittasa'u fi jawabina badalika sara kalamun ta'akhiri katiran qalil al barakati bi khilafi kasirul barakati kasirul barakati la kama yaquluhu dulal. Oh, ini dulal tasjid wajahlatuhum inna tariqat al-qawmi aslam wa inna tariqatina tariqatana ahkamu wa a'lamu wala kama yakulu man lam yuqaddirkum minal muntasibina ilal kufri innahum lam yatafarrahu Listin batil fiqhi Wadobti kawaidihi Wa ahkamihi Istighoran Min bigayri Wal mutakhiruna Tafarrahu Lidhalika Tafarrahu Lidhalika fahmun afkohu Fahum afkohu Na'udzubillah Nauzubillah. Cukup dulu. Ini dulu. Ini kurang ajar ini ya. Nauzubillah. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam utiya ya fawatihal kalim wa jawa wa khawatimaha wa khawatimahu wa jawami'ahu. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan oleh Allah, dianugerahi dengan fawatihil kalim, khawatimah, pembuka dan penutup ucapan, wa jawami'ah dan jawami'ah. Yang langsung to the point, ringkas, padat, jelas, jami'. Ya, di footnot ana ada keterangan, akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bu'istu bijawami al-kalam. Aku diutus dengan jawami al-kalam. Jawami al-kalam. Ya, jawami al-kalam itu ringkas pada to the point. Maknanya luas. Ucapannya sedikit. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin dalam sebuah riwayat yang ini adalah riwayat muslim. Wa hiya fi al-musnad. Ya. Wa fi ukhra u'titu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ukti itu jawami al-kalim kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Ya. Waqad fassarahu Az-Zuhri. Nah, Al-Imam Az-Zuhri mentafsirkan apa jawami kalim? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakallamu bil qawli al-mujizi al-qalil al-lafad al-kathir al-ma'ani. Bahwa Nabi SAW kalau beliau berbicara dengan ucapan yang ringkas, sedikit lafadznya tapi maknanya luas banyak gitu. Wa jazima ghairuhu bi annal murada bi jawamil kalim al-Qur'an. Ya, dan sebagian yang lain memastikan bahwasanya yang dimaksud dengan jawami al-Qur'an, jawami kalim adalah Qur'an. Ya, bi qarinati qawlihi karena ada indikasi dari sabda beliau bu'istu, aku diutus. Ya, wal Qur'anu huwa al-ghayatu fi ijazil lafzi wa ittisa'al ma'ani. Al-Qur'an sendiri itu adalah puncak dari ringkas sesuatu yang lafadznya ringkas tapi maknanya luas. Ya. Ini makna jawami al-kalim. Ada di footnote bukan tahqiq. Antum enggak ada sih tahqiqnya. Miskin bukunya. Ada enggak wakilah? PDF. Enggak mau itu mah enggak bisa dioret-oret Abu Wakilah. Miskin. Padri, mana bukunya? Nih, lihat ini. Merantok, nih buku anak. Foto. Mahal sikit, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu pokoknya tahqiq Al-Arnaut sama At-Turki, Abdullah bin Abi Musin At-Turki. Ya tahqiqnya bagus-bagus kan. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Babu Isa bil ulumi al-kulliyati wal ulumi al-awwaliyah wal akhiriyah ala atamil wujuh. Maka beliau diutus dengan ilmu yang bersifat kuliah. Ya, artinya universal dan ya dan ulum, ilmu-ilmu yang dari awal sampai akhir. Ya. Mau di footnote Anda ada keterangan dalam naskah yang lain ukhrawiyah. Ukhrawiyah. Awaliyah ukhrawiyah maksudnya mungkin kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Ulumiyah awaliyah akhiriyah, ulum awalin wal akhirin, atau bisa dipahami yang terdahulu sampai yang belakang. Ala atamin wujuh. Ya, akmaliha. Ya, dengan bentuk yang sempurna, paling sempurna. Lakin kullama ibtada'a syakhsun bid'atan, ittasa'u fi jawabiha. Namun setiap kali seseorang membuat kebid'ahan, maka mereka memperluas jawabannya. Ya. Karena banyaknya bid'ah, ya, mereka menjadi meluas-luaskan. Yang tadinya ringkas jadi ribet dipaham. Ya. Dahulu para ulama memahami secara global, ya. Para ulama dahulu disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, memahami Al-Quran kalamullah secara global aja, memahami semua itu secara global aja. Tapi setiap muncul al-bid'ah akhirnya jadi luas jawabannya, jadi rinci. Itu maksudnya. Ngerti nggak di sini? Jadi para salaf dahulu mengimani Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, udah iman gitu. Al-Quran kalamullah, ya udah gitu aja. Nah, ketika muncul bid'ah, jadi luas deh. Jadi mulai deh. Lafaz Quran itu pun kalamullah. Yang dibaca kalamullah. Karena ada ahli bid'ah yang mengatakan lafaznya makhluk. Nah, kan jadi luas jawabannya. Jadi ribet, ya gak? Jadi ribet. Bisa dipahami gak sini? Ya. Jadi ribet. Nah, perlu bantahan. Jadi luas jawabannya. Ngerti di sini maksud jadi itta dari makna ya ittasa'u fi jawabiha. Jadi mereka meluaskan jawabannya. Setiap ahli bidah muncul dengan kebidahan, maka para ulama meluaskan jawabannya. Ya. Paham sini ya? Nah, iya. Fadzalika sara al-kalamu mutaakhirin katsiran. Oleh karena itulah jadilah ucapan orang-orang yang belakangan cuman kebanyakan bicara. Qalilan barakah, sedikit berkahnya. Bikhilafil kalamil mutaqaddimin, berbeda dengan kalam mutaqaddimin. Orang-orang terdahulu fa innahu qalil, ucapan mereka sedikit, katsirul barakah, tapi berkahnya banyak. Ini luar biasa ini. Imam Muzani menyatakan Allah alim, Allah tinggi, ya. Allah tinggi, ala sabi samawati. Para ulama menyatakan demikian, tinggi dia, luas mananya, ya. Barakahnya besar. Orang belakangan banyak cuap, banyak ngomong, bla bla bla bla bla bla. Ya. Ya, ternyata maknanya sedikit, nggak ada keberkahan. Nah, kayak itu lihat, asyairah, kalam Allah, itu kalam nafsi, ya. La yatajazza wa la yata'abbad, wah itu bilan bil sautin wal harfin, ribet luas. Itu qadim, apa azali, laisa abadi, bla bla bla, ribet banget. Jadi yang didengar Musa itu gimana? Ya, ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Kan begitu, wa kala Musa taklima. Oh itu kalau nafsi. Jadi gimana? Musa yasma. Ya. Musa mendengar bila sautin wala harfin, jadi ribet. Mana keberkahannya ucapan kayak gitu, pendapat kayak begitu, ucapan orang belakangan. Ngawur. Berkahnya enggak ada, kesesatan yang ada. Ya, kebimbangan malah melahirkan bimbang. Orang-orang jadinya bingung. Ini gimana ini? Ya. Ar-Rahman wa al-Arsy istawa. Wah, kata mereka, "Oh, enggak ini maksudnya Allah menguasai arsy." Jadi Allahnya ada di mana? Di mana-mana. Jadi bimbang, dia sendiri bimbang. Ya, seorang dai yang mengatakan Allah ada di mana-mana ketika mengatakan Allah, dia nunjuk tangannya ke atas. Nah, ada tuh di videonya. Ya, harusnya keyakinan orang awam, lihat keyakinan orang awam yang enggak belajar wasitiyah, tadmuriyah, fatwa hamawiyah, apalagi tahawiyah. Kalau ditanya gimana planning antum, Mas? Nah, planning saya ya tinggal rencana aja. Tapi semua tergantung yang di atas, katanya. Tuh lihat akidah fitrah. Nah, tapi jadi ribet. Jadi ribet gara-gara munculnya ucapan orang belakangan. Berkahnya enggak ada, kesesatan iya muncul. Bikin keraguan. La kama yaquluhu dullalul mutakallimin wa jahlatuhum. Ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat dari kalangan ahlu kalam dan orang-orang bodoh mereka. Mereka mengatakan inna tariqatal qaum aslamu. Sesungguhnya tariqah, metode dari kaum yaitu salaf, orang-orang salaf metodenya memang aslam, lebih selamat, kata mereka. Ya. Wa inna tariqatana ahkamu wa a'lamu. Tapi metode kami itu lebih hikmah dan lebih berilmu. Na'udzubillah. Ini Asy'ariyah. Asy'ariyah begini. Ya. Al-Baijuri di kitab beliau Fathul Murid menyatakan demikian. Salaf aslam, tapi khalaf a'lam wa ahkam. Na'udzubillah. Tapi orang belakangan lebih berilmu, lebih faqih, lebih hikmah. Kenapa? Karena kata mereka, kok kan itu ujung-ujungnya buat nanti mereka ngeles kalau ditanya, kamu ini takwil-takwil gini, ada gak di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut-tabi'in, imam mazhab yang menyatakan kalau nafsi ini begini begitu, ada gak semua teori rumusan Asy'ariyah? Oh, gak ada memang. Mereka aslam, tapi kita a'lam. Ada gak keterangan bahwasanya kalam Allah itu kalam nafsi, gimana itu? Oh, itu memang mereka asam, tapi kita a'lam, kita yang lebih tahu, katanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kurang ajar nih. Ya, kurang ajar. Kama yaquluhu man lam yuqaddirhum qadrahum. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang khalaf belakangan, yang tidak bisa menghargai para salaf, tidak menghargai nilai para salaf, ya, nilai mereka, kadar mereka, ketinggian para salaf. Minal muntasibina ila fiqih, yaitu orang-orang yang mengklaim menisbatkan diri kepada fiqih. Mereka mengatakan, mengomentari ulama salaf ini, orang-orang yang ngaku berfiqih ini, innahum lam yatafarraghu liistinbatihi. Na'udzubillah. Ya, kalau dicetakan lain liistinbatil fiqih, gitu ya. Sesungguhnya mereka para salaf, mereka lam yatafarragu. Mereka enggak punya waktu, enggak punya waktu luang untuk beristinbat, menggali dalil fikih. Gitu kan kalau fikihnya para salaf simpel, ya enggak? Simpel. Ya, prakteknya full, teoritisnya sedikit, simpel. Belakangan jadi banyak rukun, syarat, bla bla bla. Itu ijtihadian, enggak masalah. Tapi yang masalah kesombongan. Yang mereka menyatakan sesungguhnya para salaf enggak punya waktu luang untuk beristinbat fikih, wadabti qawaidihi, dan menentukan kaedah-kaedahnya. Kan kaedah-kaedah fikih enggak ada di masa salaf, ya enggak? Itu semua perumusannya dimulai oleh orang yang belakangan walaupun mengambil dari dalil salaf. Wa ahkamihi, ya, dan hukum-hukumnya, istighalan minhum bi ghairi, karena mereka disibukkan dengan selain dari fikih. Wal mutaakhirun tafarraghu lidzalik fahum afqahu. Na'udzubillah. Sedangkan kaum mutakhirun belakangan, mereka punya waktu luang, menyibukkan diri dengan kaedah fikih, beristinbat fikih, hukum-hukum fikih. Oleh karena itulah mereka lebih faqih. Ya, lebih faqih daripada salaf. Ini kurang ajar. Na'udzubillah. Ya. Nah, para rafi faqulu haula'i mahjubun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu haula'i mahjubun. wa umqi wa umqi wa umqi ulumi wa qillati wa taqwali ma'intaza mamtaza ma'intaza mamtaza mamtaza mamtaza anhum al-mutaqabun illa bitaqallubi wa bistiwali bil atraf atraf bil atraf allati kanat madruqi ma'a mura'atul usuli mura'at mura'ata usuliha terus wa dhabta qawa'idha wa shadda ma'a qiliha wa timamuhum mushammaratun mushammaratan wa imamuhum itu masih dia ma'tuf ke khabar kanat ya ila matalibil 'aliyati fi kulli shay qalu ta'khurun bi sanin wal qawmu bi sanin akhar wa qad ja'ala Allah wa qad ja'ala Allah min kulli shay'in qadra nah wa qad syara'a ini dulu dia kita jelasin dulu fakulu haulai maka mereka semuanya tadi ya, yang mengklaim lebih berilmu lebih bijak lebih faqih daripada salaf orang-orang yang belakangan ini mereka semuanya terhijab terhalangi an ma'rifati maqadiri salaf dari ketinggian dari mengenal mengetahui bagaimana agungnya tingginya para salaf wa umqi ulumihim dan dalamnya ilmu mereka wa qillati takallufihim dan bagaimana sedikitnya ya pembebanan para salaf terhadap orang lain. Ya, mereka menyangka mereka lebih pintar. Mereka lebih pintar daripada salaf. Kenapa? Ya, demikian ya karena sebabnya adalah hukumannya. Hukumannya mereka dihalangi dari mengetahui para salaf. Ya, kedalaman ilmu mereka. Wa kamali basairihim dan kesempurnaan ya ilmu pengetahuan mereka. Kemudian Syekh bersumpah Ibn Abil Is Al-Hanabi wa tallahi maka demi Allah mamtaza anhum al-mutaakhiruna illa bitakallufi wal ishtighali bil atraf allati kanat himmatul qaumi mura'ata usuliha maka demi Allah ya enggak ada yang istimewa mamtaza anhum enggak ada yang istimewa dari mereka enggak ada yang spesial dari kalangan mutaakhirin itu ya kecuali yang spesial yang utama dari kalangan mutakhirin cuman takalluf pembebanan diri aja wal istighal bil atraf menyibukkan diri dengan perkara yang parsial-parsial yang enggak penting allati kanat himmatul qaum mura'ata usuliha yang ya hasrat keinginan kaum kaum di sini adalah salaf adalah menjaga usul agama ini. Salaf dahulu sibuk menjaga usul agama ini. Oleh karena itulah para ulama salaf menjaga agama ini dengan menulis kitab-kitab usul. Syarhus sunnah, usulus sunnah, sharihus sunnah. Membuat kitab-kitab yang menjaga usul. Wadabta qawaidiha dan menetapkan kaedah-kaedahnya. Wasyadda ma'aqidiha dan menguatkan simpul-simpulnya. Wahimamuhum. Musyammaratan ila matalibil aliyati fi kulli syai' dan hasrat para salaf itu adalah kegigihan untuk ya kepada hal-hal matalib ya kepada kegigihan untuk mencapai hal-hal tujuan-tujuan yang tinggi dalam segala hal wal fal mutaakhirun fi sya'nin wal qaum fi sya'nin akhar sedangkan kaum mutaakhirin itu hanya pada sya'nin sebuah perkara yang remeh sedangkan kaum salaf itu fisyak dan akhir pada perkara yang lain pada urusan yang lain yang jauh lebih berharga lebih bernilai wa qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra dan Allah telah menjadikan ya bagi segala sesuatu itu ada kadar nilainya paham sini ya baik ya kita baca lagi masih bisa waktu. Ini mukadimah terakhir nanti sebelum masuk yaqulu fi tauhid itu sudah ucapan Ibn Abil Is Al-Hanafi. Nah, Ibn Abil Is Al-Hanafi. Pak Adri. Siapa yang belum baca? Pak Yusuf. Aib sudah siap baca belum Aib? Hah? Siap yang lain? Gimana? Nah, Pak Yusuf. Aqidata mensyarah. Ghairu fa'il dari syaraha. Ghairu wa'idin minal ulama'i. Walakin ro'aitu ba'da sari'ina kan asqo ila ahlil kalami madhumi wastamaddu minhum. Wastamadda, istamadda, bersandar. Wastamadda minhum. Watakal lama ja'iba khotihim. Lam yaqrahu at-takalluma bil jawhari wal jismi wal awadi wa nahwa dhalika li mujarrad Dimujarradi kaunihi istilahan jadidan ala ma'ani sahihati. Nah, sahihati. Coba lanjut ayat. Kalal istilah. Kala ala alfadin. Ala li ulumin. Ad-dalalata ala umurin bagaimana tadi waqad syaraha ya ghairu wahidin min ulama. Nah, memang telah ada ya ghairu wahidin lebih tidak hanya satu ya, lebih dari satu dari kalangan ulama ya yang mensyarah menjelaskan hadhil akidah at-tahawiyah. Lakin ra'aitu ba'da syarihin, akan tetapi aku melihat sebagian ulama yang mensyarah tadi qad asgha. Ya, asgha dia condong mendengarkan perkataan fulan gitu. Dia condong mendengarkan ila ahlul kalam al-madhmum. Tapi sebagian pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah sebelum Ibnu Abil Is Al-Hanafi, mereka malah lebih mendengarkan ucapan ahli kalam yang tercela. Wastamadda minhum, bersandar kepada mereka, wa takallama bi ibaratihim, dan mengucapkan dengan ucapan-ucapan ibarah-ibarah ahli kalam. Ya wassalam, sedangkan sahab sendiri sebenarnya lam yakrahu at-takalluma bil jawhar. Ini istilah ya ilmu kalam. Sedangkan sahab sendiri sebenarnya enggak membenci berbicara dengan istilah jawhar, jisim, ya jawhar itu apa namanya esensi, jisim, raga, alat, benda, wa nahwi dzalik. Ini istilah ilmu kalam. Ya li mujarradi kaunihi istilahan jadidan ala ma'anin sahihatin. Karena dia hanya sebatas istilah yang baru untuk makna yang benar. Kan ada makna yang benar, esensi, raga, jiwa, benda, nah, materi. Baik. Kal istilahi ala alfadin li ulumin sahihatin. Ini sebagaimana istilah bagi atas lafaz-lafaz ilmu yang benar. Wala karihu aidan ad-dilalata ala al-haqqi wal mahajjata li ahli al-batil. Dan mereka para salaf juga ya tidak membenci ya adilalah penunjukan kepada yang benar ya, dan muhajjah ya, berargumen kepada ahlul batil. Sudah sampai sini ya. Namun para salaf mereka membenci istimalihi ala umurin kadibatin ya. Balkarihuhu, namun para ulama salaf membenci ilmu kalam. Kenapa? karena ilmu kalam ini mengandung berbagai perkara yang dusta, mukhalifatin lil haq, yang menyelisihi kebenaran. Ini sudah dibaca? Sudah. Wa min dzalika mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Yang diantaranya ialah penyelisihan ilmu kalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sudah? Sekarang sudah dibaca belum? Boleh hada la tajidu? Hah? Belum? Ya. Nah, coba dibacanya sama Padri balik lagi kawan. Lil kitabi wa sunnati. عوام المؤمنين قبلا عن علمائهم والاستمال لمقدمته على الحق والباطل كثر وكثر الكلام sebentar. Wal istimali qadlan an ulama'ihim wa istimali muqaddimatihim 'ala al-haqqi wal batil wa kathiru kalam wa intashara al-kilu wal khalu wa tawalladahum wa tawallada lahum anha min al-aqwali al-mukhalifati lis-syar'i as-sahih wal 'aqli as-sharih ma yadiqu anhu wal majalu wa sayati lidhalika al-kalamu ziyadatu bayanin inda qawlihi faman rama 'ilma ma khuthira ma hudhira anhu ilmu. Ada di antum? Terus waqad ahbabtu, langsung aja. Waqad ahbabtu an ashraha salikan tariq as-salafi fi ibarati wa ansa wa ansa nasajayan suju wa ansuju ala wa an ni kan waqad ahbabtu an, ini ma'tuf ke an asrahaha berarti wa an suja ala min walihim mutatafilan alaihi ala ali, semoga saya anzumana fi silkihim wa udh. Nah, wa udkhala bina al-majhul idadihim wa uhshara zumratihim wa uhshara, aku dikumpulkan. Nah, asartuhu ala tatwiri wal ishabi wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa alaihi. Nah, ini selesai mukadimah dari syarah yang kita baca dari kemarin ya. Belum masuk pernyataan Abu Ja'far al-Imam ya, Abu Ja'far al-Tahawi. Panjang ya, masya Allah. Dari mana tadi? Walihada la tajidu inda ahliha, oleh karena itulah anda tidak akan mendapati dari orang yang mengusung ilmu kalam, orang yang mempelajari ilmu kalam, minil yakin, dia punya keyakinan, wal ma'rifah, ya dia punya ilmu, ma inda awamil mu'minin, apa yang diilmui oleh kalangan kaum mu'minin. Kalangan kaum mu'minin, mereka punya ilmu, ya. Dia ketika berkata kepada temannya, semoga Allah mencintai kamu, meridhoi kamu, merahmati kamu. Ini awam kaum muslimin, tergantung yang di atas. Mereka ahlul kalam gak punya ilmu itu. Mereka mengingkari, oh Allah gak ada di tempat, oh Allah gak punya tempat, oh Allah gak punya arah, oh Allah gak punya sifat ridho, gak punya sifat mahabbah, gak punya sifat rahmat. Itu begini begitu, itu adalah maksudnya iradah. Allah itu maksudnya Allah di atas, itu Allah menguasai yang ada di atas. Ribet. Mereka, maka kata Syekh, la tajidu inda ahliha min al-yaqin wal ma'rifati ma inda awamil mu'minin. Awam, mereka enggak punya keyakinan, pengetahuan yang dimiliki oleh awamnya kaum mukminin, fadlan an ulama'in, apalagi ulama kaum mukminin. Wal istimali muqaddimatihim 'ala al-haqqi wal batil. Ya. Dan juga ya, kandungan apa namanya mukaddimah mereka, kandungan dan juga dikarenakan walistimali, bukan wala ya, walistimali, dan juga dikarenakan karena kandungan mukaddimah mereka, metode mereka itu bercampur antara hak dan batil. Kasurul kalam, banyak bicara aja. Wantasara al-kilu wal-qal, cuman tersebar kil wal-qul, kil wal-qal, katanya dan katanya. Wa tawallada lahum anha min al-aqwal al-mukhalafati lisyara as-sahih, dan akan hanya akan melahirkan untuk mereka ucapan-ucapan yang menyelisihi syariat yang benar, wal aqli sharih, dan menyelisihi akal yang benar, yang waras, yang lurus. Ma yadiku anhu al-majalu, yang ruang dari pembahasan ilmu kalam akan menyempitkan hal itu. Wa sayati bidzalikal kalamu, akan datang kalam pembicaraan ya, ziyadatu bayanin, yang dengan tambahan penjelasan, inda kaulihi faman rama ilma udhira anhu ilmuhu, siapa yang ingin mengetahui apa yang dilarang, apa yang terlarang dari untuk diketahuinya. Ini nanti ada penjelasan ini. Waqad ahbabtu, saya menginginkan an asyraha, untuk menjelaskan kitab ini, Aqidah Tauhawiyah ini, salikan thariqas salaf, dengan menempuh jalan para salaf, fi ibaratihim, dengan menggunakan ibarah, ungkapan-ungkapan para salaf. Jangan ungkapan ibarah para ahli kalam. Wa an suja, nah saja yang suju itu merajut, menenun. Dan aku ingin menenun, merajut kalam ucapan beliau ini, ala min walihim, di atas metode mereka, ya, mutatafiran alaihim, mengikuti mereka, la'ali an anzuma fi silkihim, dan semoga saya itu bisa menatanya di atas metode mereka. Wa udkhala fi al-idadihim, dan semoga saya dimasukkan di dalam kelompok golongan mereka. Wa uhsyara fi zumratihim, dan semoga saya dikumpulkan dalam ya, rombongan mereka, ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau membawakan ayat ini bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan siddiq, syuhada, salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Walamma ra'aitu nufusa, dan tatkala aku melihat jiwa-jiwa ini, ma'inatan ilal ikhtisar, ya, dia lebih condong kepada sesuatu yang ringkas-ringkas, asartuhu ala tatwir, maka aku lebih mengutamakan yang meringkas-ringkas daripada yang tatwir panjang-panjang, wal ishab bertele-tele, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya, fa huwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai mukadimah dari beliau, insyaallah taala nanti hari Rabu pekan depan kita masuk ke pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi yang awal, ya, yang awal di akidah ini. Jadi yang kita baca ini baru mukadimah syarah. Nah, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.